menyakitkan. Saat kehilangan cinta ku terluka. Saat dianggap tak ada, tapi aku takkan tenggelam dalam kubang duka. Ku percaya takkan selamanya.